Pacaran mesti rindu. Habis? Mana tahan? Itu alasan saja. Bagaimana kalau ayahku tidak marah? Mungkin setiap saat aku datang ke rumah. Ya, terus? Coba, tunjukkan kesungguhanmu kepada ayahku. Loh, ayo. Kata Gomblo, kalau cinta sudah melekat, biar tai kucing rasa coklat. Bagaimana kalau ayahku tidak marah? Mungkin setiap saat aku datang ke rumah.